أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا وهدانا إلى طاعته والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar RRI yang kami muliakan dan yang kami cintai, senang rasanya bertemu pada pagi dan kesempatan ini untuk dapat kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang penuh dengan hikmah dan kebajikan. Ya, mudah-mudahan insyaallah ayat demi ayat yang kita baca masuklah ke dalam timbangan solihul a'mal dan termasuk juga orang-orang yang mencintai kebaikan dan ma'ruf. Pendengar, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami muliakan, kajian kita pada pagi ini adalah tafsir Syekh Sa'rawi surah Al-A'raf ayat ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun." Artinya saya bukan orang yang gila, bukan orang yang tidak sempurna akalnya. Saya ini adalah utusan dari Tuhanmu, Tuhan yaitu Allah semesta alam. Ayat ini, para pendengar sekalian yang berbahagia, adalah sambungan dari ayat yang lalu, yaitu ayat 65, yaitu Allah bercerita tentang kaum 'Ad, di mana nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Hud. Nah, sedikit informasi bahwa kaum 'Ad ini adalah orang-orang yang hidup di daerah Mediteranean, artinya di daerah antara Suria dan Palestina. Mereka adalah orang-orang yang pekerja. Badan mereka sangat besar dan kekuatannya luar biasa. Akal mereka, kecerdasan mereka juga cukup pintar. Tapi pada masa itu, karena teknologi memang sebagaimana adanya, apa adanya ya, kita melihat kekuatan mereka itu hanya terbatas pada yang disebut dengan membentuk atau menjadikan gunung untuk dipahat. Nah, pada kali ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa di antara kekuatan dan kehebatan kaum 'Ad itu adalah di alladzina jabus sakhra bil wad. Ya. Jadi mereka dapat mencetak batu dan mengorek batu gunung untuk sebagai dijadikan gua tempat tinggal dan membuat patung-patung dari itu. Nah, kemudian mereka juga mempunyai kepahaman dan kepintaran dalam bidang memerintah dan teknologi. Tetapi ketika Nabi Hud diutus, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat di dalam surah Al-Buruj, ya, di antaranya disebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum 'Ad, Irama zatil imad, yaitu mereka yang berada di ibu kota bernama Iram, yang ibu kota ini mempunyai tiang-tiang yang tinggi, artinya punya istana-istana yang kalau sekarang megah sekali. Tiang-tiang itu dicetak dari batu, luar biasa. Alladzina jabus sakhra bil wad. Tapi kita harus lihat, Allah mengatakan mereka itu alladzina taghaw fil bilad. Mereka berbuat aniaya di negerinya. Maka Nabi Hud diutus kepada mereka dengan sebuah konsep pendekatan ketuhanan dan kenabian. Di antara tuduhan kaumnya adalah mereka mengatakan Nabi Hud ini adalah safahah. Safahah itu orang kurang akal. Setelah itu mereka menuduh Nabi Nuh, Nabi Hud adalah kazibin, orang yang pendusta. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, Nabi Hud sebagai nabi membantah ini. Saya bukan orang-orang yang kurang akal, dan juga saya bukan orang-orang yang termasuk pendusta. Karena adalah Nabi Hud ini di kalangan mereka. Ya. Karena dimaksud oleh ayat yang lalu itu adalah akhohum, berarti itu merupakan tumbuh dan besar di kalangan mereka, saudara mereka. Artinya mungkin anak atoknya, anak unyangnya. Nah, begitulah kira-kira. Nah, bukan misalnya penduduk yang di luar daerah lantas diutus jadi nabi untuk memimpin daerah itu atau untuk menyebarkan agama di daerah itu. Nah, jadi apa yang dikatakan Nabi Hud ini sangat benar. Kalau seandainya dia gila, dari awal lah gilanya. Atau kalau seandainya dia pendusta, kenapa enggak dari dulu mereka dikatakan, mereka mengatakan dia pendusta? Kok waktu dia jadi nabi jadi dikatakan pendusta? Nah, jadi dia menegaskan lagi, walakinni rasulum min rabbil alamin. Akan tetapi saya adalah Tuhan, utusan dari Tuhan semesta alam. Jadi kita melihat bantahan ini sangat bijaksana, bahwa dialog antara Nabi Hud dengan kaumnya adalah merupakan gambaran bagaimana orang-orang yang ingkar itu tetap aja mengingkari, walaupun di kebenaran itu ada pada saudara mereka yang mungkin si tidur sebangkit. Tapi karena pemahaman yang dimaksud dengan banyaknya kepentingan nafsu, syahwat, kekuasaan, membuat kebenaran itu tidak nampak pada dirinya, atau ada tapi disembunyikan. Itu mungkin yang bisa dipengantari Ustadz Perdana dan Ustadz Syafiar telah bersama kita. Saya persilakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Hanafi. Keterangan dari ayat 67 ini merupakan salah satu bentuk dialog yang terjadi antara Nabi dengan para kaumnya. Syekh Mufti Mesir, ya, sekarang yang menjadi Syekhul Azhar, Syekh Tantawi, ada menulis sebuah buku dialog Al-Quran. Salah satu yang menarik di dalam keterangannya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan di dalam keterangan firman-Nya tentang bagaimana dialog yang terjadi antara para nabi dengan kaumnya, di situ akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bagaimana sebenarnya argumen-argumen yang diberikan oleh para nabi, ya, menjawab tuduhan-tuduhan kaumnya itu dengan sangat singkat dan begitu padat dan berisi. Artinya kalau di dalam sebuah dialog, hendaklah menggunakan bahasa-bahasa yang cukup singkat dan padat, akan tetapi mampu membuat orang mengerti, begitu. Kalau kita perhatikan dari keterangan ayat ini, ketika ada tuduhan terhadap Nabi Hud alaihissalam bahwasanya dia termasuk orang-orang yang kazib, orang-orang pendusta, maka dia hanya menjawabnya dengan satu jawaban yang cukup singkat saja. Qala ya qaumi laisa bi safahatun. Aku tidaklah seperti yang engkau kira, orang-orang yang tersesat daripada jalan kebenaran. Walakinni rasulum min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah merupakan utusan dari Tuhan semesta alam. Ya, ini jawaban yang cukup singkat dan mampu menggambarkan sebuah argumen yang begitu kuat, sehingga akhirnya mampu diterima oleh kaumnya pada saat itu. Secara akal itu mampu diterima. Walaupun secara hati mungkin banyak di antara kaum Nabi Hud yang tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, yang menariknya adalah bahwa sekali lagi di dalam melalui keterangan ayat ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya inilah yang pernah terjadi antara rasul-rasul yang diutusnya dengan kaum mereka. Artinya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para rasul Allah. Ya. Walaupun mereka itu merupakan utusan Allah, bukan berarti jalan, ya, untuk menyampaikan dakwah itu, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jalan yang begitu mudah untuk dilalui. Akan tetapi akan selalu banyak rintangan yang dihadapi, dan salah satunya adalah cercaan-cercaan dan tuduhan serta berbagai tindakan-tindakan keras yang dilakukan oleh para kaumnya. Ini harusnya menjadi satu semacam pelajaran bagi kita semua dan mengetuk kesadaran kita umat Islam, secara khusus bagi para ustadz, para mubaligh, para da'i, para da'iyah, untuk benar-benar menyadari bahwasanya di dalam menyampaikan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan jalan yang mudah. Kalau dahulu para nabi menghadapi berbagai rintangan, tentu rintangan yang kita hadapi sekarang ini tidak jauh berbeda yang dihadapi oleh para nabi. Bahkan juga terkadang apa yang kita hadapi sekarang ini jauh lebih mudah daripada yang dihadapi oleh para nabi Allah dan rasul terdahulu. Ya, intinya Ustaz, ya, ada kesulitan, ada kemudahan. Iya, betul sekali. Ya, kalau saya bisa mendeskripsikan bahwa kesulitannya, ya walaupun banyak yang pintar, tapi banyak yang keras kepala. Iya, benar sekali. Ya. Tapi wasilah dakwah atau media-media dakwah itu terbuka. Ya, artinya bisa lewat internet, iya, bisa lewat TV, media yang insyaallah yang kita sedang kerjakan sekarang melalui radio-radio, melalui siaran-siaran, buklet dan lain sebagainya. Iya, banyak sekali sarana untuk berdakwah, tidak hanya sekedar bertemu masyarakat secara langsung, betul, tapi bisa melalui tulisan, bisa melalui apakah dimasukkan ke dalam internet, ya, seperti tadi, melalui media massa, koran, televisi dan sebagainya, itu adalah merupakan media dakwah, ya. Itu adalah satu gambaran bahwa orang-orang yang keras kepala banyak juga kan? Banyak sekali. Artinya begini, jangan pernah merasa minder atau merasa patah semangat bagi para penyampai-penyampai dakwah terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Karena kita harus ingat, para nabi, para rasul terdahulu, para salafus saleh, mereka menghadapi tantangan yang tidak kalah beratnya dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita menguatkan tekad, ya, membersihkan hati dan jiwa kita, bahwa ketika kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat, maka sebenarnya yang kita lakukan itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu landasan berpijak kita. Bukan ketika kita menyampaikan ajaran Allah itu atas dasar ingin mencari uang atau atas dasar lainnya. Karena kalau seperti ini, kalau tujuan sudah salah, kalau landasan berpijak itu sudah tidak kuat, maka dikhawatirkan akan muncul rasa khawatir, rasa perasaan rendah hati ketika orang tidak menerima. Tapi kalau kita dari awal sudah menguatkan tekad kita, berangkat karena ikhlas, melakukan ini karena Allah, maka apapun tantangan yang kita hadapi itu akan mampu kita hadapi dengan, kita lalui dengan mudah. Di sini ada Ustaz Safiar. Sangat sekali kalau kita lihat dari apa tanggapan dari Ustaz Perdana, di mana untaian-untaian kata terketuk bahwa untuk kita sebagai da'i yang menyerukan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sisi yang lain banyak pengajaran di sini. Yang jelas balighu anni walau ayat tetap harus kita jalankan. Menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan nilai-nilai norma yang ada di dalam Al-Qur'an ini wajib kita sampaikan kepada saudara kita, tetangga dan kaum kerabat khususnya. Di sini yang perlu digarisbawahi juga, di mana kalaulah tadi sudah dikatakan Ustaz Perdana, orang yang melakukan dakwah pasti mendapatkan rintangan. Selain itu juga kita mendapatkan di lapangan, kalau kita lihat bahwasannya orang yang menyeru kepada kebaikan, kebaikan sudah nyata tapi orang belum tertegun dengan alasan begini dan begitu dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah harus seseorang yang menyampaikan kebaikan itu dia memiliki apa kekuatan diri, memang betul-betul dia berbuat untuk menyuruhkan kebaikan karena Allah, kemudian tangguh di dalam menjalankan dakwah. Kalau kita melihat dalam fikih dakwah karangan Syekh Muhammad Ghazali itu, kita melihat ada beberapa tekanan yang harus kita lakukan dalam menjalankan dakwah. Di antaranya yang sudah disebutkan, sabar dalam menjalankan dakwah. Kemudian mendakwahin orang bukan berarti kita harus merubah seperti menyulap orang yang baik. Yang buruk bisa langsung jadi langsung spontan baik. Nah, ini bukan instan ya. Ini bukan masalah yang instan. Oleh karenanya kita mengajak kebaikan, kita dasari dengan penuh keyakinan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus didasari kali Ustaz. Iya, mudah-mudahan saja dialog-dialog singkat ini dapat memberikan keteguhan iman dan support bagi kita untuk tetap berada di dalam kesabaran dalam berdakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Pendengar yang berbahagia, kami dari tim Safir Lazar berterima kasih ala husni istima'ikum dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Dan kemudian insya Allah kita tetap konsisten untuk menjalankan misi-misi dakwah kita. Amin. Ya diantaranya lah melalui saluran RRI yang kita cintai ini. Insya Allah ini akan merupakan program yang berkepanjangan mudah-mudahan jika Amin. Allah juga mengizinkan kita. Kami dari tim Safir Azhar berterima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah tetap menyambung hati kita lewat firman-firman-Nya. Dan juga menjadikan kita orang-orang yang berbuat baik dan berusaha untuk menanam kebaikan, karena dunia adalah tempat berbuat baik dan hasilnya akan kita dapat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud antum tadi?